Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pada pertemuan yang terakhir, kita sudah membaca keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang gambaran Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah Allah utus, dan telah disebutkan bagaimana bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran beliau alaihi salatu wassalam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sekian banyak sifat kemuliaan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mukjizat-mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula pada ajaran atau agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang membimbing manusia kepada segala jalan yang menyampaikan kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Selanjutnya beliau menyatakan, وَمَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَمَا احْتَوَى عَلَيْهِ مِنْ عُلُومِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَمِنْ عُلُومِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَمِنْ عُلُومِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْهِدَايَةِ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ والتحذير من كل شر ومن الإرشاد إلى أقوم الطرق وأهدى السبل وأقرب الوسائل وأرجح الدلائل كل ذلك دليل وبرهان على أنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد wa anna man jaa bihi huwa ar-rasulul amin was-sadiqul masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Al-Quranul Azim, serta kandungan yang ada di dalamnya, yang dicakupi oleh Al-Quranul Azim, dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkara gaib, demikian juga yang berkaitan dengan perkara yang asyhadah, yang tampak. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkara gaib, terkait dengan perkara-perkara yang wajib untuk diimani, dari rukun-rukun iman yang 6 serta yang bercabang darinya. Demikian juga terkait dengan ilmu-ilmu yang berbicara tentang perkara yang asyhadah, yang tampak, semuanya dicakupi oleh kitab Allah yang agung Al-Quranul Azim, yang mencakup ilmu al-awwalin wal-akhirin, keagungan kitab yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada para nabi yang sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wa min ulumil zahiri wal batin. Kandungan Al-Qur'an yang mencakup di dalamnya ilmu-ilmu tentang perkara yang tampak dan tersembunyi. Wa min ulumid dunya wad-dini wal akhirah. Demikian juga kandungan Al-Qur'an yang meliputi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkara duniawiyah, perkara agama, dan perkara akhirat. Wa minal hidayati ila kulli khair. Demikian pula kandungan di dalamnya berupa ajaran yang memberikan petunjuk kepada setiap kebaikan. Wattahdhiri min kulli syarr, serta peringatan dari segala bentuk keburukan. Wa minal irsyadi ila aqwamit turuqi wa ahdas subuli, serta bimbingan yang ada di dalamnya untuk mencapai jalan yang paling lurus serta yang paling memberikan petunjuk. Demikian pula bimbingan kepada wasail, sarana-sarana yang paling dekat, wa arjahid dalail, serta dalil-dalil yang paling kuat yang akan menyampaikan kepada kebahagiaan dunia wal akhirah. Kandungan Al-Qur'anul Azim demikian agung dan demikian luas. Kullu zalika dalilun wa burhanun ala annahu min indillah. Semua perkara di atas menunjukkan bahwa sebagai bukti dan petunjuk yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada manusia, annahu min indillah, bahasanya benar-benar Al-Qur'an tersebut datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an benar-benar kitab yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna man ja'a bihi huwa ar-rasulul amin was-sadiqul masduq. Bahasanya, hamba yang datang dengan membawa kitabullah ini, yang membacakan kepada manusia, benar-benar dia adalah seorang utusan yang terpercaya. Was-sadiqul masduq, seorang yang jujur ucapannya, dan datang pembenaran akan kejujuran ucapan hamba tersebut. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, hamba yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah yang diucapkan olehnya kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Al-Quranul Karim, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga hadis-hadis beliau adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'hu. Ketahuilah, bahasanya telah diturunkan, telah diberikan kepadaku Al-Qur'an. Tidak ada keraguan kaum muslimin bahwa Al-Qur'anul Karim adalah wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan wa mithlahu ma'hu, dan yang semisalnya bersamanya, yakni al-hadis. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, Walihadza naqulu. Dengan perkara di atas, maka kami katakan, wa minal imani billahi wa rasulih, al-imanu bihadal Qur'anil azim, wa annahu kalamullahi haqiqatan, munazzalun ghairu makhlukin, minhu bada'a, wa ilaihi ya'ud. Maka termasuk bagian dari keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan kepada Al-Qur'an yang agung ini, meyakini bahasanya Al-Qur'anul Karim kalamullah haqiqatan, merupakan kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala haqiqatan, yang benar-benar meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara dengan Al-Quran ini, yang didengar oleh Jibril, yang kemudian dibacakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada umat ini. Itulah kalamullah yang hakiki. Munazzalun ghairu makhluk. Wa Al-Quran diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairu makhluk. Bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menegaskan di sini apa yang menjadi keyakinan Ahli Sunnati wal Jamaah, sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Dikarenakan sebagian di kalangan mereka yang menisbatkan diri kepada Islam dari golongan Jahmiyah dan yang mengikuti pemahaman mereka, ya, dari kalangan Mu'tazilah, kaum Aqlaniyin, yang menganggap Al-Quranul Karim itu ciptaan di antara ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang inti dari keyakinan mereka ingin menggugurkan kedudukan Al-Quranul Karim sebagai bimbingan, petunjuk, ya, dan hukum yang kepadanya kaum muslimin, ya, berhukum. Kemudian perlu untuk kita ketahui bersama bahwa keyakinan menganggap Al-Quran adalah ciptaan di antara ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah keyakinan kufur. Sehingga wajib bagi kaum mu'minin untuk mengimani bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berbicara dengannya. Minhu bada'a. Darinya Al-Quranul Karim bermula. Ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari Jibril. Bukan dari siapapun dari makhluk-makhluk. Al-Quranul Karim datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi ya'udu. Dan hanya kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim kembali. Di antara makna dari keterangan ini yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah bahasanya disebutkan pada sebagian asar, di akhir zaman nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kembali Al-Quran. Allah mengangkat Al-Quran dari mushaf-mushaf sehingga tidak tersisa satu huruf pun dari Al-Quran di dalam mushaf-mushaf tersebut. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat Al-Quran dari dada-dada manusia sehingga tidak ada yang diingat oleh mereka satu ayat pun dari Al-Quranul Karim. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu takallama bihi haqqan. Bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar berbicara dengannya dengan Al-Qur'an. Wa ballaghahu Jibril li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Jibril alaihi salam menyampaikannya apa yang beliau dengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentang perkara ini, Al-Imam Al-Allamah Muhammad ibn Ibrahim Al-Usayh rahimahullah telah menulis kitab khusus bantahan terhadap As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, di mana beliau beranggapan As-Suyuti rahimahullah bahwa Jibril alaihi salam mengambil Al-Quran dari Lauhul Mahfuz untuk kemudian disampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bukan Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung, ya, namun mengambil dari Lauhul Mahfuz untuk kemudian disampaikan kepada Nabi kita. Yang benar dalam hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ibrahim Al-Usayh, Mufti Kerajaan Saudiyah sebelum Al-Imam ibn Baz, bahwa ayat-ayat yang datang menerangkan semisal tanzilun min hakimin hamid tegas menunjukkan bahasanya Al-Quran, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan Jibril mengambil dari Allahul Mahfud, namun Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa yang didengar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Jibril, wa ballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li ummatih. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, membacakan kepada mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Fanaqalathu al-ummatu kulluha bi asriha qarnan ba'da qarnin. Kemudian umat ini seluruhnya, generasi demi generasi, yakni secara estafet, menyampaikan Al-Quran ini, menukilkan Al-Quran ini kepada generasi yang datang setelah mereka. Walihada kana hadzal Quran mutawatiran tawaturan la yuqaribuhu syai'un minal kalamil manqul. Atas dasar inilah Al-Qur'an Al-Karim teriwayatkan secara mutawatir, yakni dari jalan periwayatan yang demikian banyak. La yuqaribuhu syai'un minal kalamil manqul, di mana dari ucapan-ucapan yang ternukilkan, dinukilkan oleh manusia, ya, dari sebelum mereka, ya, kemudian yang sebelum mereka menukilkan dari yang sebelumnya, tidak ada nukilan dengan jalan periwayatan yang lebih banyak dibandingkan nukilan umat terhadap Al-Quranul Karim. Tidak ada yang bisa mendekatinya, apalagi menyamainya, apalagi melebihinya. Wahada min hifdillahi. Dan yang demikian termasuk di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kitabnya yang agung tersebut. Fa innahu ta'ala anzalahu wa takaffala bihifzihi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan untuk penjagaannya. Penjagaan Al-Quranul Karim, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, ini penjagaan di saat diturunkannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran dari kemungkinan dicuri oleh berita, yaitu dicuri oleh pencuri-pencuri berita langit, yakni para jin yang berusaha untuk mencuri berita langit. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quranul Karim di saat diturunkannya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya setelah diturunkannya. Penjagaan terhadap kitabullah meliputi penjagaan terhadap lafad-lafadnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin tidak akan ada suatu upaya pemalsuan terhadap kitabullah, baik penambahan ataupun pengurangan terhadapnya, kecuali akan Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan. Demikian pula Allah menjamin penjagaan kemurnian terhadap pemahamannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, sebagian ulama menyatakan akan kesahihan hadis ini, termasuk di antaranya Al-Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, wa akan memikul ilmu ini, yakni ilmu Al-Quran yang menjadi dasar bagi umat ini, dari setiap generasi yang datang, orang-orang adil mereka, orang-orang yang terpercaya, yang datang hadis dalam hadis tentang iftirakul ummah at-ta'ifah al-mansurah, yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keberadaan mereka. Itulah yang akan mengemban ilmu Al-Quran dan menukilkannya kepada generasi yang datang setelah mereka. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menyatakan, yanfun anhu. Intihal al-mubtilin. Wa tahrifa al-ghalin wa ta'wil al-jahilin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, di mana generasi-generasi yang terpercaya ini, dari setiap generasi yang datang, mereka akan membersihkan dari ilmu Al-Qur'an ini, yakni iddi'at, ya, klaim-klaim orang-orang yang melakukan kedustaan terhadap agama ini. Demikian pula penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang melampaui batas di dalam beragama ini, yang di kalangan ahlul bid'ah. Demikian pula mereka akan membersihkan dari ilmu kitab ini, jadi perkara ta'wil-ta'wil, penafsiran-penafsiran yang didatangkan oleh orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Ini sebagai bukti bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kemurnian pemahaman terhadap kitabullah. Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kitabnya bukan sebatas penjagaan terhadap kemurnian lafad-lafadnya. Namun demikian juga, yakni kepada kemurnian pemahamannya. Inilah bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga kitabnya demikian, serta pemahamannya, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang terakhir. Dan kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan kepada para nabi, yang dengannya menjadi hujjah bagi seluruh alam setelah diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.